pol tawa jamane bama bade riud lamane pale matoping agamba aku adong ban munyi jani percaya sinagal kang abaya sayang bayulah, gak jarang saling mata. Tau pengen jagungi, gak gua gomban munyi. Jani percaya, sina kau kena bayar. Jalanin hidup iraga, belasana bandi hitam. Karena sikialan tetap jalan. Sama manusia, hubungan dengan alam semesta, hubungan dengan sang yang widiwasa. Kita karena tiga penyebab kebahagiaan. Kita karena tiga sama mama.